وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Di dalam hal ini terdapat disebut dengan pendahuluan. Ini adalah yang disebut dengan pendahuluan. Dan kemudian di dalam pendahuluan ini ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada hadis yang berbunyi kullu amrin dzibarin la yubda'u fiha fihi bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia adalah terputus. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah, tetapi para ulama sepakat untuk mengamalkannya berdasarkan apa yang mereka lihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an hampir semua ayat surat dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada para pembesar-pembesar raja-raja, maka beliau menulis di awalnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga di dalamnya terdapat bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan kita ketika menulis bismillahirrahmanirrahim atau ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka seakan-akan kita mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya bertawassul dengan nama-namanya untuk membaca kitab ini. Bertawassul dengan nama-namanya untuk mendapatkan berkah dari membaca kitab ini. Ini sebab yang ketiga, kenapa bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebab yang keempat, yaitu bismillahirrahmanirrahim adalah kita di dalam memulai sesuatu hendaklah memulai dengan bismillah, dengan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari rumah maka beliau mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Beliau ketika makan beliau mengucapkan kepada seorang anak qul ya ghulam sammillah, wahai anak muda ucapkanlah nama Allah bismillah. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan khatbatul hajah yang sering antum dengar di awal-awal kajian. Itu namanya khutbatul hajah. Khutbah artinya adalah penyampaian. Hajah yaitu keperluan. Artinya sesuatu yang disampaikan sebelum menyampaikan keperluan. Biasanya kaum muslimin seperti itu. Sesuatu yang disampaikan sebelum memulai keperluan. Dan khutbatul hajah ini dipakai saat-saat penting seperti khutbah Jumat, seperti sebelum terjadi akad ijab qabul antara mempelai lelaki dengan wali perempuan dan hal-hal lainnya yang dipentingkan, maka memakailah khutbatul hajah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khutbatul hajah sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Karena saking pentingnya khutbatul hajah tersebut yang dimulai dengan innal hamdalillah sampai kepada wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, saya tidak ingin terlalu panjang tentang khutbatul hajah. Kemudian penulis mengatakan amma ba'du. Amma ba'du adalah istilah. Istilah Arab, yaitu apapun yang saya sampaikan sebelum ini maka tidak ada hubungannya dengan apa yang akan saya sampaikan sekarang. Jadi dia seakan-akan adalah kata penggalan untuk pembukaan dengan isi pembicaraan. Itu namanya amma ba'du. Mungkin bapak ibu saudara-saudari sering sekali lihat amma ba'du, amma ba'du. Maksudnya itu, yaitu dia kata pemisah antara pendahuluan dengan apa yang ingin disampaikan. Lalu penulis mengatakan fa inna muhimmatul murabbi azimatun jiddan. Sesungguhnya kepentingan para pendidik Ya, pendidik di sini termasuk di dalamnya orang tua yang paling utama. Pendidik di sini termasuk orang tua yang paling utama. Bahkan orang tua adalah pendidik pertama dan terakhir bagi sang anak. Meskipun nanti sang anak sekolah SD, SMP, SMA, SMP, SMA mungkin dia di pesantren atau di sekolah-sekolah umum, tetapi orang tua adalah pendidik pertama dan pendidik paling terakhir dan paling utama. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas Islam, mengakui bahwa Allah penciptanya. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah. Maka di sini pakai fa di dalam bahasa Arab, disebut dengan fa ussababiyah. Maka artinya disebabkan kedua orang tuanya lah, maka anak bisa menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majus. Jadi paling dominan di dalam pendidikan anak adalah orang tua. Makanya penulis di sini mengatakan, fa inna muhimmatal murabbi 'azimatun jiddan. Sesungguhnya kepentingan seorang pendidik dan yang di dalamnya adalah termasuk orang tua sangat agung sekali. Pendidik yang paling pertama dan sampai paling terakhir dan paling utama adalah orang tua. Garis bawah itu baik-baik. Pendidik paling pertama dan paling utama adalah orang tua. Karena orang disebabkan orang tuanya lah sang anak bisa berubah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, bisa berubah fitrahnya, bisa berubah fitrahnya. Nah, di sini kepentingan seorang pendidik agung sekali. Wa amaluhu min asyrafil a'mal idza atqana. Nah, ini penting. Dan amalannya, amalan seorang orang tua yang mendidik anaknya itu termasuk amalan yang paling agung jika dia maksimal mengerjakan. Nah, di sini terdapat poin penting bahwa kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar membuat anak berhubungan badan dengan istri, kemudian istri hamil, lalu setelah itu istri melahirkan, lalu setelah istri menyusui, lalu setelah itu istri mengurus anak tersebut. Bukan hanya sekedar membuat anak, akan tetapi mendidik anak, dan pendidikannya pun pendidikan yang harus maksimal. Bukan hanya sekedar basa-basi pendidikannya. Kenapa demikian? Karena begitulah semestinya sikap dan gaya hidup seorang muslim, yang mana ada gaya hidupnya senantiasa selalu mengerjakan amalan secara maksimal. Selalu mengerjakan amalan secara maksimal. Itu gaya hidup seorang muslim. Apapun, dalam sholat kita tadi, puasa, zakat, haji, baca Quran, sampai mendidik anak, selalu mengerjakan secara maksimal. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tayalisi, dalam kitabnya Musnad At-Tayalisi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika salah seorang dari kalian mengamalkan sebuah amalan, maka dia mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Mendidik anak juga begitu, tidak sekedar-kedarnya. Yang penting dia baca Quran selesai, Ustaz. Yang penting dia tahu sholat lah selesai. Tidak. Tetapi harus benar-benar mendidik anak. Wa amaluhu min asyrafil a'mal idza atqana. Dan amalan seorang pendidik, orang tua, termasuk amalan yang paling agung jika dia mendidiknya dengan maksimal. Ingat sekali lagi ya, poin tadi penting bahwa gaya hidup seorang muslim saat beramal adalah mengamalkan amalan apapun jenisnya dengan maksimal, tidak sekedarnya, tidak seasalnya, mengerjakannya dengan maksimal. Itu gaya hidup seorang muslim, apapun, baik itu ibadah praktis ataupun ibadah-ibadah non praktis. Ibadah praktis maksud saya seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau non praktis seperti mendidik anak, berbakti kepada orang tua, menjalin hubungan rahim, berbuat baik kepada tetangga, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, menasehati. Maka harus maksimal, tidak boleh setengah-setengah. Nah, orang tua di sini punya tugas besar, ya. Dia akan mendidik anak menjadi amalan paling mulia apabila dikerjakan dengan maksimal pendidikan tersebut. Wa akhlasa lillahi ta'ala fih, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Ini juga poin penting yang harus diperhatikan saat mendidik anak, yaitu ikhlas di dalam mendidik anak, sehingga dia tidak berat dalam mendidik anak. Semua yang ikhlas hanya karena Allah tidak akan menjadi berat saat dilaksanakan, walaupun terlihat banyak, sulit, capek, tapi semua yang ikhlas karena Allah maka tidak akan terlihat sulit. Contoh, saya beri contoh misalkan, ya, dalam pendidikan anak, sebagian orang tua saat mendapatkan kegembiraan, yaitu berupa istrinya hamil, tetapi karena sudah terlalu banyak, maka akhirnya suaminya takut bagaimana nanti dia bisa menafkahinya. Nah, ini mulai tidak ikhlas dalam mendidik anak. Yang ada dalam pikirannya adalah perkara duniawi. Dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat istrinya hamil, maka sang suami marah. Maka tadi malam kada masuk, kenapa hamil jadinya ikam? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi heran, orang bertahun-tahun ingin mendapatkan anak, kemudian ini dibanyak dikasih anak, malah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gara-gara tidak ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyyata imla." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian khawatir takut miskin. Nah, itu sudah tidak ikhlas ini. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada anak kalian dan kepada kalian. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 31. Sedangkan dalam surat Al-An'am ayat 151, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut, karena miskin. Miskinnya sudah terjadi. Kalau tadi dalam surah Al-Isra ayat 31, belum miskin. Ini janganlah kalian membunuh anak kalian karena miskin. Miskinnya sudah terjadi. Al-An'am ayat 151. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian, wahai para orang tua, dan kepada mereka. Kalau belum takut miskin, kami yang memberikan rezeki kepada anak kalian dan kepada kalian. Anak dulu didahulukan, kemudian para orang tua. Kalau sudah terjadi kemiskinan, Allah mengatakan, kami yang memberikan rezeki kepada kalian, wahai para orang tua. Orang tua dulu didahulukan sebelum anak. Nah, ini para ikhwah. Maka sini penulis mengatakan bahwa mendidik anak adalah amalan agung, dan amalan agung jika dikerjakan dengan sebenar-benarnya dan jika ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbat tullaba at-tarbiyatul islamiyah sahihah, dan mendidik anak dengan pendidikan Islam yang benar. Baik, kemudian penulis mengatakan, wal murabbi wal murabbiyatu yashmalul mudarrisu wal mudarrisatu wal muallimu wal muallimatu wa yashmalul abu wal ummu wa kullu man yar'a al aulada. Pendidik laki-laki ataupun perempuan termasuk di dalamnya guru, laki-laki di sekolah, guru perempuan, termasuk di dalamnya bapak dan ibu. Bahkan saya bisa katakan bapak dan ibu adalah pendidik pertama dan paling utama dari semua yang mendidik di dalam diri seorang anak. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ar-rajulu al-amiru ra'in ala ra'iyatihi wa mas'ulun anhu." Pemimpin negara, dia pemimpin atas rakyatnya dan penanggung jawab atas orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, "Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhu." Seorang lelaki statusnya sebagai suami dan bapak, pemimpin di rumah tangganya dan penanggung jawab atas istri dan anak-anak. Lihat tuh. Ya, orang tua paling pertama. Maka saya katakan, saya garis bawah itu baik-baik. Tanamkan dalam hati. Ya, terutama ketika kita berharap anak-anak kita ketika sekolah, anak-anak kita lah baik di tangan guru-guru di sekolah, guru-guru di pesantren. Jangan lupa, orang tua pemimpin pertama dan paling utama. Pemimpin pertama dan paling utama. Berapa banyak kadang-kadang di pesantren para guru-guru sulit menghadapi sang anak. Kenapa? Karena guru pertamanya sangat memanjanya. Guru pertamanya sangat membiarkannya di dalam kemalasan. Banyak itu. Bayangkan ya, saya beri contoh, anak ini dimanja, anak ini dimalaskan oleh orang tuanya dari mulai dia umur 1 tahun sampai umur 12 tahun. 12 tahun terdidik dalam keadaan malas, dalam keadaan tidak mandiri. Akhirnya ketika masuk ke sekolah menengah pertama ataupun pesantren dalam hal ini, maka agak sulit kita untuk merubah kebiasaan itu. Tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Karena pendidik pertamanya sudah membuat sebuah loyang pada adonan pada anak tersebut, sehingga anak tersebut sudah terbiasa dengan kemalasan, dengan kemanjaan dan semisalnya. Nah, ini pada ikhwah. Maka saya katakan sekali lagi, orang tua pendidik pertama dan paling utama. Taib. Kemudian penulis mengatakan, "Fal mudarrisu marra murabbil ajyal wa alayhi yatawaqqafu salahul mujtama'i wa fasaduhu." Maka sang pendidik, orang tua adalah dia pendidik generasi-generasi, yang dengannya akan baik masyarakat atau akan rusak, tergantung pendidiknya, tergantung orang tuanya. Masyarakat baik atau buruk tergantung orang tuanya, tergantung guru-gurunya. Ya, terutama ibu. Kalau bapak-bapak ini kan habis berhubungan badan, kemudian dia menunggu istrinya hamil, kemudian yang hamil capek-capekan istrinya, melahirkan setengah hidup istrinya, menyusui istrinya, ya. Dalam keadaan seperti itu dia masih mikir yang poligami yang lain. Ya. Orang para suami sering hidup di luar rumah, mencari kerja, cari nafkah. Ya, tapi istri, makanya ada pepatah Arab mengatakan, "Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq." Ibu itu bagaikan sekolahan. Jika engkau mempersiapkan seorang ibu yang baik, maka engkau mempersiapkan generasi yang harum di tengah masyarakat. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari orang tualah timbul nanti generasi-generasi terbaik. Fa idza qama biwajhihi fi ta'lim fa akhlasa fi 'amalihi wa wajjaha tullabahu nahwa ad-din wal akhlaq wa tarbiyatil hasanah وَسَعِدَ الطُّلَّابُ وَسَعِدَ الْمُعَلِّمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka jika seorang jika seorang orang tua menegakkan apa yang wajib baginya dalam mendidik anak, ikhlas di dalam beramal ibadah, dan dia mengarahkan anak-anaknya kepada agama, ini yang paling utama. Ini pesan dari Syekh, arahkan pertama kali anakmu kepada agama dari mulai semenjak dia di dalam perut ibunya sampai dia lahir, terus dicukoki selalu perkara-perkara agama, baru kemudian akhlak. Maka dengan demikian sang anak akan bahagia, orang tuanya pun akan bahagia di dunia dan di akhirat. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, fa wallah la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Lihat, kalau seandainya orang tuanya sukses mendidik anaknya, maka jadilah dalam hadis ini, masuklah dia dalam hadis ini. Demi Allah, sungguh Allah memberikan petunjuk melalui mu kepada satu orang itu lebih baik bagimu daripada memiliki unta merah. Apa maksudnya? Orang tua mendidik anaknya, anaknya menjadi anak yang saleh, kemudian mendapat petunjuk, ini lebih baik dibandingkan mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Ini merupakan tahfiz bagi para orang tua. Ya, merupakan tahfiz bagi para orang tua. Tahfiz itu motivasi bagi para orang tua agar anaknya harus menjadi anak yang saleh. Karena ketika anak ini mendapatkan petunjuk menjadi anak yang saleh, itu lebih baik daripada unta merah. Kenapa disebutkan unta merah? Apa bedanya dengan unta putih? Ya. Saya jadi ingat ya, sedikit menyimpang ya. Ustaz-ustaz tukang ramal. Ustaz-ustaz akhir zaman tukang ramal. Katanya ada hadis di dalam merah dan putih. Disebutkan kata-kata merah dan kata-kata putih. Kemudian dia bertanya kepada seorang syekh di Palestina, apa yang kau tahu, apa yang kau ketahui tentang hadis merah dan putih? Maka syekh tersebut menjawab, saya tidak yakin bahwa kemenangan Palestina di tangan orang-orang Arab. Saya hanya yakin kemenangan Palestina dengan sebuah negara yang berbendera merah dan putih. Ini ngaco ini. Tukang ramal, bukan ustaz. Ya. Kenapa unta merah disebutkan? Kembali ke unta merah. Kenapa unta merah disebutkan? Karena unta merah adalah amfasu amwalil Arab. Artinya harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab dahulu itu unta merah, harganya mahal. Maksudnya adalah kita sebagai orang tua mendidik anak sehingga anak tersebut menjadi anak yang saleh, maka ini lebih baik dibandingkan kita memiliki dunia dan seisinya. Paham ini? Orang tua, garis bawah ini baik-baik, orang tua mendidik anaknya kemudian anaknya menjadi anak yang saleh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadza nu'adzin awalan nusalli awalan wala kif nusalli awalan. Baik, katanya kita sholat dulu, ini sudah azan. Sudah azan ya? Hah? Belum? Belum. 3 menit. Baik. Ah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini tahfiz, motivasi untuk para orang tua, terutama orang tua muda. Dan saya pesan kepada kakek-kakek saya yang mungkin sudah punya cucu, maka tugas orang tua tidak selesai sampai dia mati. Tugas orang tua mendidik anaknya tidak selesai. Meskipun anaknya sudah menikah, kemudian punya anak, anaknya ini sudah menikah lagi, artinya punya cucu, cicit, tugas orang tua tidak pernah selesai sampai mati. Makanya tidak ada mantan anak, mantan orang tua tidak ada. Anak tidak bisa ditalak, istri bisa ditalak, nyari lagi ya. Suami bisa dimintai cerai, cari lagi yang lebih berondong. Tapi anak gak bisa ditalak. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini tahfiz, motivasi. Sungguh engkau wahai Ali bin Abi Thalib, itu Rasulullah SAW memberikan kepada kepada Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih muda, masih anak-anak. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang ketika masuk Islam, beliau masuk Islam orang yang ketiga masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau mengatakan itu kepada Ali bin Abi Thalib, sang anak pada waktu itu. Fa wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin nam. Wahai Ali, jika engkau jadi orang tua, kemudian engkau mendidik anakmu, kemudian anakmu menjadi anak yang saleh, Allah memberikan petunjuk kepada anak tersebut melalui engkau sebagai orang tua, itu lebih baik daripada engkau memiliki dunia dan seisinya. Nah. Kemudian juga penulis membawakan hadis riwayat Imam At-Tabarani dan yang lainnya, dan hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai', hatta al-hitan fil bahar." Seorang yang mengajarkan kebaikan, orang tua yang mengajarkan kebaikan, lihat indahnya menjadi orang tua yang semangat menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh. Orang tua yang mengajarkan kepada kebaikan, maka segala sesuatu akan memintakan ampun untuknya. Allahu Akbar. Bagaimana kita sangat memerlukan hadis ini? Karena kita makhluk pendosa yang sangat memerlukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan memintakan ampun kepada pengajar kebaikan, dan pengajar kebaikan yang paling utama adalah orang tua. Hatta al-hitan fil bahr. Sampai ikan-ikan di dalam lautan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebutkan ikan coba? Karena ikan itu satu jenisnya saja jumlahnya sangat banyak. Belum lagi jenis-jenis yang lain, belum lagi spesies-spesies yang lain yang ada di dalam lautan. Artinya hatta al-hitan fi jawfil ma, sampai ikan-ikan yang ada di lautan yang tidak bisa dihitung akan memintakan ampun kepada orang tua yang menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh. Maka para ikhwah, hati-hati dengan apa yang Anda kasih terhadap anak. Hati-hati apa yang Anda tontonkan kepada anak. Ya. Saya tuh punya anak kelas 3. Sekarang tiga-tiganya di SD. Kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 6 SD. Itu anak-anak SD sudah sudah menjadi YouTuber. Hey guys. La haula wala quwwata illa billah. Ini generasi mau jadi apa? Ya. Yang ada di dalam benaknya apa? Duit. Kalian di balik itu kan duit. Dan kita di zaman yang sangat berbahaya, kita di zaman dididik oleh frame media untuk hidup secara hedonis. Untuk secara hidup secara hedonis. Apa yang kamu pakai? Merek apa? Merek cawatmu yang kamu kata pakai mereknya apa? Branded tidak? Itu kita dididik seperti itu. Ya, sepatu, jam tangan. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tugas utama kita adalah mengajarkan kebaikan kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Nah, silakan azan dulu. Habis azan kita salat Isya dan kita lanjutkan. Amin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hamidakumullah taala, tadi sebelum salat Isya kita sudah mempelajari poin pertama, yaitu bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan paling utama terhadap anak. Pendidik pertama dan paling utama terhadap anak. Baiknya anak, maka dia tergantung pada pendidik pertamanya. Buruknya anak, dia tergantung pada pendidik pertamanya. Kemudian yang kedua yang sudah saya tekankan tadi, yaitu bahwa mendidik anak adalah amalan yang sangat mulia jika dikerjakan dengan sebenar-benarnya, jika dikerjakan dengan maksimal. Maka kita sebagai orang tua jangan mendidik anak sekedarnya, asal jadi, asal dia besar, asal dia tahu sholat walau sedikit, asal dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ahibati hafizakumullah ta'ala, yaitu keutamaan mendidik anak. Keutamaan yang sudah kita sebutkan adalah bahwa orang tua apabila mendidik anaknya, kemudian anaknya menjadi anak yang saleh, maka ini lebih baik daripada apa? Unta merah atau dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Karena ketika anak tersebut anak yang saleh, maka seluruh kesolehan anak tersebut akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Jadi seakan-akan orang tuanya berumur panjang karena kesolehan anak. Umur kita tidak lebih daripada 60-70, hanya sedikit yang lebih dari itu, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi. Akan tetapi dengan kesolehan anak, maka setiap amal saleh yang dilakukan oleh sang anak, maka orang tua akan mendapatkan kecipratan pahalanya pertama kali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Ini keutamaan yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Kemudian keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh penulis, yaitu bahwa seorang orang tua yang mengajari anaknya kebaikan, maka akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk-makhluk Allah, baik yang di langit ataupun yang di bumi, sampai ikan-ikan yang di lautan yang tidak bisa dihitung akan memintakan ampun. Ini keutamaan mendidik anak menjadi anak yang saleh, mengajari kebaikan, mengajari agama. Kemudian yang ke selanjutnya, poin yang keempat, yaitu bahwa ini kita sudah sampai di sini tadi, ya. Kita sampai di sini tadi. Kemudian ahibati hadzakumullah ta'ala, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Wa idza ahmala al-muallim wajibahu wa wajjaha tullabahu nahwa al-inhiraf wa mabadi' al-haddama wa suluk as-sayyi'ah wa shaqiya at-tullab wa shaqiya al-muallim wa kana al-wizru fi 'unuqihi wa huwa mas'ulun amama Allah ta'ala liqawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Jika orang tua, pengajar, pendidik meremehkan kewajibannya, akhirnya ia mengajari anak-anaknya hal yang menyimpang dari agama, menyimpang dari pondasi-pondasi yang baik, mengajari anak-anaknya akhlak-akhlak yang buruk, maka anaknya akan sengsara, begitu juga gurunya akan sengsara. Nah, di sini penulis ingin mengatakan kepada kita, hati-hati bahaya mengajari anak dengan ajaran yang menyimpang. Hati-hati bahaya mendidik anak dengan pendidikan yang menyimpang, yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saya ingin ambil ya contoh di zaman sekarang yang terlihat di media sosial. Di antaranya adalah gombal-gombalan antara murid dengan guru. Pak, mundur sedikit, Pak. Kenapa gantengnya kelewatan? Ini anak adalah anak yang tidak bagus akhlaknya. Kenapa? Karena sedari kecil sudah menjadi wanita penggoda. Mungkin nanti tua jadi pelakor, berebut lagi orang. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Itu adalah sebuah kemaksiatan. Membuat gombalan, rayuan maut, rayuan indah, atau yang disebut oleh para ulama as-sihrul halal, sihir yang halal, hanya diperbolehkan antara suami istri, istri kepada suami, suami kepada istri. Ini haram dilakukan oleh seorang yang bukan mahram. Dan itu bagaikan wanita-wanita penggoda. Ustaz, itu kan main-main aja. Enggak. Boleh kita bermain-main di dalam perkara-perkara yang mubah. Tapi dalam perkara-perkara yang merupakan dekadensi moral, maka kita harus ingatkan, itu sebuah kesalahan. Maka dalam hal ini guru tidak boleh membiarkan, orang tua tidak boleh membiarkan anak-anaknya berlaku seperti ini. Dan kita di negeri ini kadang-kadang latah. Gombalan-gombalan tersebut dianggap biasa. Seorang lelaki menggombali perempuan yang sudah bersuami dianggap biasa. Dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Nah, ini hati-hati. Kenapa saya katakan ini? Yaitu ketika penulis mengatakan wawajjahatul labau nahwal inhiraf. Dia mengarahkan murid-muridnya kepada keburukan. Wa mabadi'il fasa'ah haddama, dan juga akhlak-akhlak yang merusak. Karena setelah itu gurunya membalas. Ya. Gurunya membalas dengan gombalan-gombalan maut yang lain kepada muridnya. Dan ini diharamkan dalam agama Islam. Ini termasuk dari ayat dalam surah An-Nur, innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya kekejian, fahisyah, kekotoran, rayuan-rayuan maut yang tidak pada tempatnya, termasuk maka di tengah orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati para orang tua yang mengajari anaknya hal-hal yang menyimpang, baik itu dalam perkara agama, ibadah, akidah, ibadah, muamalah, tiga laku. Maka penulis mengatakan wa kana syaqiyat thullab wa syaqiyal muallim. Anaknya akan rugi, muridnya akan rugi, dan juga orang tuanya akan rugi dan malang. Wa kana wizru fi unuqi. Lihat ini bahaya. Dan dosa akan ditanggung oleh orang tua tersebut. Bahaya. Dosa akan ditanggung oleh orang tua tersebut. Orang tua benar-benar masuk ke dalam hadis yang berbunyi man kana man da'a ila dhalalah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada keburukan, orang tua mengajak anaknya kepada keburukan. Orang tua mengajari anaknya nyanyi, main musik. Orang tua mengajari anaknya berpacaran. Orang tua mengajari anaknya nonton film. Orang tua mengajari anaknya berdusta dan semisalnya. Maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang melakukan dosa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan tanpa mengurangi dosa orang-orang yang melakukan dosa tersebut sampai hari kiamat. Maka ini hati-hati para ikhwan dalam agama Allah. Kemudian penulis mengatakan sebelumnya terutama juga apa yang kita beri, apa yang kita kasih kepada anak kita, dari mulai mainan, kemudian alat komunikasi, handphone-handphone pintar, laptop, internet. Maka apabila sang anak dengan alat-alat tersebut dia melalaikan kewajiban dan melanggar larangan, orang tua kena. Orang tua kena. Masuk ke dalam hadis Rasul di riwayat Bukhari. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamut yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab untuk memimpin, kemudian dia meninggal. Pada saat dia meninggal, dia dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, menipu anak-anaknya, dengan memberikan hal-hal yang haram, hal-hal yang bukan zatnya dia tidak haram, akan tetapi sarana untuk menuju kepada yang haram, maka dia haram. Dia mati dalam keadaan seperti itu, maka diharamkan atasnya surga. Bahayanya. Maka hati-hati. Ya, anak-anak kita yang kita kasih handphone pintar, dikasih internet, ditontonkan macam-macam, maka kita akan bertanggung jawab atasnya. Makanya penulis di sini mengatakan syaqiyat tullab wa syaqiyal muallim. Jadi poinnya di sini adalah bahaya orang tua mengajari anaknya ajaran yang tidak benar, karena seluruh dosa yang dihasilkan oleh sang anak, orang tua akan menanggungnya. Itu bahayanya. Kemudian penulis mengatakan wa huwa mas'ulun amama Allah taala li qawlihi rasul li qawli rasul sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal muallimu ra'in fi madrasatihi wa huwa mas'ulun an tullabih. Setiap dan orang tua penanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia ajarkan kepada anak-anaknya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan subhanallah, berdasarkan hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana yang nukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud di Ahkamil Maulud, bahwa al-walidu yus'alu yawmal qiyamah qabla waladihi. Ini catat baik-baik. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum anaknya dimintai pertanggungjawaban terhadap orang tuanya. Saya ulang. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentang anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum anak dimintai pertanggungjawaban tentang baktinya kepada orang tua. Maka hati-hati ya. Kadang-kadang anak-anak kelas 3 SD, kelas 4 SD sudah pintar sekali. Dan anak-anak itu kan cepat sekali idman. Idman itu apa? Idman itu kecanduan, cepat sekali. Dia bisa berjam-jam di hadapan handphone, di hadapan komputer, di hadapan internet, bisa berjam-jam jika tidak dihentikan. Karena dia sebagaimana dalam pepatah Arab, dia seperti hawa nafsu. Pepatah Arab mengatakan an-nafsu katifli in tuhmilu syabba ala hubbi ar-ridha wa in taftinhu yanfatimu. Hawa nafsu itu bagaikan anak, anak yang sedang menyusu. Jika kamu biarkan dia menyusu, dia akan terus nyusu. Meskipun kelas 5 SD, itu sudah panjang kakinya nyusu ya. Karena orang tuanya tidak tega untuk menyapihnya. Begitulah hawa nafsu. Begitulah anak-anak. Kalau tidak diberhentikan, tidak akan pernah sadar. Belum lagi dari sisi kesehatan, bagaimana yang kita sering lihat Pak ya. Para ikhwan, jangan masukkan anak-anakmu ke dalam kebahayaan agamanya ataupun dunianya. Lebih baik kita capek mendengar dia nangis meraung-raung dibandingkan ya kita capek nanti di akhirat. Biarkan dia menangis meraung-raung. Ini terutama nih, ini kan musim liburan ya, tengah semester akhir semester. Anak-anak pesantren banyak yang pulang. Santri-santri saya juga di pesantren Tanilmu mau sebentar lagi mau pulang. Jangan rusak anakmu yang sudah kita didik berbulan-bulan menjadi manusia yang suka tahajud, manusia yang menghargai waktu. Di pesantren itu sangat dihargai waktu per menit-menitnya. Jangan kamu rusak anak-anakmu yang sudah kami didik sebaik-baiknya, kemudian pulang ke rumah hancur waktunya. Orang tua harus, bagaimana saya katakan tadi, orang tua harus menjadi pendidik pertama dan paling utama. Kita cuma membantu Pak, membantu. Berapa banyak orang anak-anak santri rusak setelah dia pulang dari liburan semesterannya. Kemudian dia harus beradaptasi lagi. Pesantren harus mengeluarkan tenaga lagi untuk membentuknya lagi seperti sedia kala. Ini orang tua penipu. Orang tua durhaka terhadap anak-anaknya. Betul. Ada istilah anak durhaka, ada istilah orang tua durhaka. Dia mungkin ingin, saya dulu kalau di pesantren, saya ingat sekali mama saya mengatakan, ingin mau makan apa? Karena kita di pesantren pasti makannya terbatas, makannya mungkin cuma apa. Mau makan apa? Bolehlah kalau seandainya orang anak ketika liburan dia diberi makan yang lebih daripada selainnya ketika dia selama di pesantren. Tapi untuk memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, nonton TV, nonton internet, handphone sampai jam 5 malam, jam 5 malam lagi, jam 3 malam, jam 2 malam. Ini orang tua penipu. Membiarkan anak-anaknya seperti itu. Ya, padahal dia di pesantren dididik. Jam 10 harus tidur. Jam 3:30 sudah bangun. Tidak ada apa-apa lagi. Jangan sampai menjadi orang tua penipu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang paling utama berdasarkan hadis tadi, orang tua ditanya oleh Allah pertama kali sebelum anaknya ditanya tentang baktinya terhadap orang tua. Falyakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi wal muallim qabla kulli syai'. Hendaknya perbaikan dirimu wahai para orang tua sebelum segala sesuatu. Kita dulu nih perbaiki diri kita. Fal hasanu 'indal aulad ma fa'alta wal qabihu 'indat tullab ma tarakta. Lihat. Jadikan ini poin penting. Penulis mengatakan, perbuatan baik menurut anak adalah apa yang kamu kerjakan. Perbuatan buruk menurut anak adalah apa yang kamu tinggalkan. Jadikan itu sebagai bahan untuk kita berbuat. Oh, abahku menggawi ini, berarti itu baik. Oh, abahku ninggalkan ini, berarti itu buruk. Jadikan itu standar dia memandang kita. Perbuatan baik orang tua menurut anak adalah apa yang dikerjakan oleh orang tua. Perbuatan buruk menurut anak adalah apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Jadikan itu sebagai standar bagi kita dalam berbuat. Nih anak saya mau lihat saya nih. Kalau saya kerjakan ini, maka berarti dia anggap itu baik. Karena dikerjakan oleh bapak saya, oleh ibu saya. Kalau saya meninggalkan itu, maka itu buruk. Karena ditinggalkan oleh ibu saya, oleh bapak saya. Jadikan itu sebagai standar. Sesuatu yang baik, menurut anak adalah apa yang dikerjakan oleh orang tua. Paham gak maksud saya? Sesuatu yang baik menurut anak adalah apa yang dikerjakan oleh orang tua. Sesuatu yang buruk menurut anak adalah apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Anaknya gak berpikir, dia cuma ngikut saja. Dia cuma ngikut saja. Bahkan subhanallah kejadian banyak. Ini kejadian ke anak saya. Ada orang di rumah berbulan-bulan. Kemudian keluarga tinggal di rumah sekamar dengan anak saya. Kemudian dia makannya seperti makan orang yang tidak punya aturan. Ini piring misalkan ya. Misalnya itu contoh, piring makan. Belum dikunyah maunya dimasukkan semuanya. Setelah beberapa lama anak saya ngikut. Langsung saya marahin. Itu jenis makan apa itu? Onta bukan? Onta aja gak begitu-gitu amat makan. Ya, jadikan yang baik ada, menurut anak adalah apa yang dikerjakan oleh orang tua. Yang buruk menurut anak adalah apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Itu salah satu hal penting dan perkataan yang indah yang dituliskan oleh penulis pada malam ini. Wa inna husna sulukil murabbi wal muallimil muallima wal ab afdala afdal tarbiyatin lahu. Lihat ya. Tidak usah kita terlalu banyak teori. Tetapi akhlak yang baik dari orang tua, pengajar, pendidik, dari bapak, dari ibu adalah pendidikan paling bagus untuk anak. Akhlak baik, contoh suri tauladan yang baik, itu adalah pendidikan paling bagus. Apa yang dikerjakan oleh orang tua menurut anak, berarti itu adalah yang paling terbaik. Apa yang ditinggalkan oleh orang tua menurut anak, berarti itu adalah yang paling buruk menurut sang anak. Makanya para ikhwah, nanti kita akan bahas ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya, bahwa kadang kita harus memberitahu kepada anak bahwa nak, ini perbuatan baik nak, teruskan. Sebagian orang tua saat mendidik anak, dia cuma menekankan kepada punishment, hukuman saat anak melakukan kesalahan. Jangan lakukan itu salah, kamu harus dihukum. Jangan lakukan itu buruk, kamu harus dihukum kalau mengerjakannya. Anak hanya dikenalkan yang salah dan yang buruk, tetapi anak tidak dikenalkan kepada yang baik-baik. Misalkan dia membantu adiknya, dia mau berbagi dengan adiknya, maka orang tua sebagaimana memberikan peringatan saat anak salah, maka orang tua juga memberikan peringatan saat anak berbuat baik. Nah, begitu itu perbuatan baik, berbagi kepada adik, nanti dilakukan lagi ya. Jadi kenalkan kepada anak-anak kita perbuatan yang baik. Waqad katabtu hadzan nida' ila ikhwanil muallimin wa akhawatil muallimat liyastafidu minha fi 'amalihim ba'da khibratin fi at-ta'lim istamartu 'ala 40 'aman liya'rifu kayfa yakunu muallimina najihin wallaha as'al an yanfa' biha al-muslimin wa yaj'alaha khalisatan liwajhil karim. Dan aku menulis buku ini, kiat sukses mendidik anak, aku tujukan kepada seluruh orang tua, pendidik laki-laki dan perempuan, agar mereka mengambil faedah di dalam tugas mereka sebagai pendidik, sebagai orang tua. Setelah saya, kata beliau ya, setelah saya melakukan pengalaman selama 40 tahun, agar mereka tahu bagaimana cara menjadi pendidik, menjadi orang tua yang sukses. Kepada Allah lah saya hanya berharap agar tulisan ini bermanfaat untuk kaum muslimin dan menjadikannya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Baik. Sekarang bab yang kedua. Sedikit bab ini penting. Muhimmatul murabbin najih. Tugas utama pendidik yang sukses. Tugas utama pendidik yang sukses. Beliau mengatakan, inna min ahdafi tarbiyah wa ta'lim insya'u shakhsiyatin dhatu mathalin ulya. Hadhihi shakhsiyah yajibu an takuna murtabitan bi rabbiha, tastamiddu minha nizamu hayatiha, wa ta'malu ala taqwim mujtama'iha, wa tashihi mafahimihi ala ususin sahiha, wa hadhihi hiya risalatul mu'allim wal gharadhi min tarbiyatihi wa ta'lim. Sesungguhnya tujuan mendidik, mengajari anak adalah membentuk kepribadian yang mulia. Itu dia. Membentuk kepribadian yang mulia, ini tujuan mendidik anak. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu pribadi yang mulia? Pribadi yang mulia adalah pribadi yang sangat selalu erat berhubungan dengan Allah. Sangat selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kata kunci kesuksesan. Sebelum saya sebutkan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kata kunci kesuksesan, saya ingin bercerita. Ada sebagian orang kadang-kadang, orang tua kadang-kadang menelpon temannya. Uy, assalamualaikum Abah Anang, apa kabar Bian? Oh baik aja lo, kayak apa anak? kata abah Anang ini, alhamdulillah anak ulun wahini menjadi urang. Yang menelpon bingung, Mbah Bang dahulu ya belum jadi urang kah? Sebagian orang tua menganggap bahwasanya apabila sang anak sudah lulus kuliah mendapatkan pekerjaan tetap, maka sudah menjadi orang. Apabila sang anak sudah menjadi pengusaha sukses, sudah menjadi orang. Apabila sang anak sudah mendapatkan sebagai pejabat, sudah menjadi orang. Inilah beberapa pandangan sisi kesuksesan menurut sebagian manusia. Ada yang karena harta, ada yang karena tahta, ada yang karena harta tahta, ada yang karena pendidikan yang tinggi. Sebagian orang menganggap itulah kesuksesan. Coba sekarang kita lihat, apakah memang benar seperti itu Al-Quran mengajarkan kesuksesan? Karena kita katakan tadi, tugas utama orang tua yang sukses mendidik anaknya adalah menjadikan anak sebagai pribadi yang mulia, yang sangat erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, Al-Quran mengajari kita tentang makna kesuksesan. Surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan secara sempurna hanya pada hari kiamat. Maka lihat ini. Ini sukses menurut Al-Qur'an. Ini kata kunci sukses menurut Al-Qur'an. Siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Ya, bukan berarti orang yang jabatan tinggi sukses. Bukan berarti orang yang harta melimpah ruah sukses. Bukan berarti orang yang pendidikan tinggi sukses. Tetapi yang sukses sebenarnya adalah yang masuk surga jauh dari api neraka. Dan ingat, perkataan saya seperti ini bukan berarti menjadikan anak kita, nak, gak usah sekolah, nak, yang penting kamu masuk surga jauh dari api neraka, nak. Ya, gak usah kerja, nak, gak usah usaha sekuat mungkin, yang penting masuk surga jauh dari api neraka. Gak usah punya harta banyak, gak usah. Bukan. Tetapi kita ingin mendudukan makna kesuksesan menurut Al-Quran. Karena orang imajinasinya sekarang sukses itu adalah apabila anaknya sudah melimpah ruah hartanya, apabila anaknya sudah punya jabatan yang tinggi, apabila anaknya sudah mempunyai pendidikan yang tinggi. Ya. Apalagi ditambah dengan apabila anaknya populer di tengah masyarakat, di mana-mana disorot kamera, di mana-mana dimintai tanda tangan dan semisalnya. Padahal makna kesuksesan hakiki adalah masuk surga, dijauhkan dari api neraka, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini. Surat Ali Imran ayat 185. Ai man junniban nara wa naja minha wa udkhilal jannah faqad faza kullal faus. Maksudnya adalah siapa yang dijauhkan dari api neraka, selamat dari selamat darinya dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung dengan segala macam makna keberuntungan, segala macam makna kesuksesan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan, wa mafhumul ayah, pemahaman balik dari ayat ini, anna man lam yuzahzah 'anil nar wa yudkhal jannah fa innahu lam yafuz. Siapa yang tidak dijauhkan dari api neraka, tidak dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia tidak beruntung. Bal qad syaqiya syaqa'al abadi. Dia rugi, dia malang dengan kemalangan yang yang abadi. Wa betulia bil adzabis sarmadi, dan dia diuji dengan siksa yang terus menerus. Lihat para ikhwan, inilah arti kesuksesan. Lihat sekarang contoh Karun sang kaya raya, apakah sukses? Bahkan sebagian orang mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Karun, alangkah indahnya kalau seandainya kita memiliki seperti yang diberikan kepada Karun. Mereka ingin seperti Karun, menganggap standar kesuksesan ketika harta bertumpuk, standar kesuksesan ketika anakku punya rumah, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kilauan, kiloan dan kilauan. Ya, tapi ternyata Karun tidak sukses. Jangankan di akhirat, di dunia saja disiksa oleh Allah. Bahkan dicap oleh Allah sebagai wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Celaka Karun, sungguh dia tidak beruntung. Dia termasuk orang-orang kafir. Dicap oleh Allah kerugian, kemalangan. Kalau ingin melihat cerita Karun, silahkan baca surat Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Tidak sukses Karun. Jadi mulai sekarang Pak, imajinasinya hilangkan bahwa kesuksesan banyak harta. Tidak sukses kalau seandainya anaknya tidak bisa sholat. Banyak harta, anak banyak harta, tidak dinyatakan sukses kalau seandainya anaknya tidak bisa paham tentang ilmu akidah yang benar. Tidak sukses. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun lambang kesuksesan menurut orang dengan jabatan. Sebagian orang menganggap kesuksesan adalah apabila mempunyai jabatan yang tinggi. Apakah sukses? Tidak sukses. Kenapa? Jangankan di akhirat, di dunia dia sudah dijadikan sebagai contoh keburukan. Contoh keburukan. Imannya tidak diterima, Islamnya tidak diterima. Nanti tidak menunjukkan kesuksesan. Maka harus tanamkan kepada anak-anak kita dari mulai semenjak ini. Sukses itu nak masuk surga jauh dari api neraka. Saya, santri-santri saya di pesantren Tan Ilmu, di awal-awal pertemuan dengan saya, mereka saya tanya, kamu mau jadi apa nanti? Ada yang mengatakan, jadi pembalap Ustaz. Buat santri Tan Ilmu itu luar biasa, Masya Allah. Ada yang mengatakan, jadi pengusaha minyak. Ada yang mengatakan, jadi pesepak bola pendakwah. Ya. Setelah dia beberapa bulan mengaji, kemudian jadi santri, setelah itu saya tanya lagi, apa yang kamu cita-citakan? Sekarang berubah Ustaz, jadi pendakwah saja lah Ustaz. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah harus diperhatikan anak-anak itu. Jangan sampai kita mengukur kesuksesan anak-anak sekarang dengan sekarang yang dia miliki, tapi nanti lihat bagaimana dia sesudah dia beraktivitas sebagai manusia yang dewasa. Jadi kita tidak bisa menentukan anak ini pemalas, anak ini suka melanggar, anak ini banyak kejadian orang-orang yang dulunya suka melanggar ternyata sekarang menjadi pendakwah. Pendakwah yang sangat luar biasa. Kita tidak ngira. Jangankan di pesantren, di kampus Madinah, Universitas Islam Madinah. Ah, ini anak. Melihatnya saja capek kita melihatnya. Enggak pernah hadir di majelis ilmu, enggak pernah. Pulang ke Indonesia jadi pendekar dia. Pendekar itu maksudnya di pendakwah. Ya. Jangan sampai kita ukur kesuksesan dengan sekarang. Yang penting kita tanamkan kepada mereka bahwasanya sukses adalah masuk surga jauh dari api neraka. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah dua bab kita sudah bahas, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita membahas syarat menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak. Syarat menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak ini penting sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, saya punya anak usia 2,5 tahun dan usia 3,5 tahun dan mereka susah untuk diberitahu. Sikap saya harus bagaimana Ustaz? Apakah harus dikerasi atau dengan cara sedikit dipukul tapi tidak menyakiti atau dibiarkan saja? Terkadang apabila diberitahu mereka suka mencari perlindungan kepada neneknya. Jazakallahu khairan. 2,5 tahun, 3,5 tahun ini jangan dikhawatirkan para ikhwan. Dibiasakan pelan-pelan dengan kebiasaan baik, pelan-pelan. Ya, dibiasakan dengan kebiasaan baik. Orang bisa karena biasa. Dan dalilnya ada itu dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, artinya dia membiasakan sesuatu di jalan yang baik, sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Allah akan mudahkan dia dengan kebiasaan baik tersebut. Maka jangan dipukul anak 2,5 tahun, 3,5 tahun, jangan dipukul. Ya. Lihat, khusus untuk memukul dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u 10." Perintahkan anak-anak kalian ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berumur, saya ulangi, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka saat mereka berumur 10 tahun. Baik. Saat berumur 10 tahun, dari mulai 7 berarti 8, 9, 10, 3 tahun. Kalau kita memerintahkan anak kita sholat, berarti minimal 5 kali sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti satu hari 5 kali kita perintahkan mereka sholat. Sebulan kali 30, 5 kali 30, 150. Berarti sebulan 150 kali kita perintahkan untuk sholat. Itu tidak boleh kita pukul tuh. Hanya perintah saja. Nak, sholat nak. Nak, sudah subuh nak. Nak, sholat nak. Tidak boleh kita ancam. Nak, tidak subuh kamu dimakan setan. Tidak boleh. Hanya perintah-perintah saja. Perintah-perintah saja. Selama 3 tahun perintah saja. Kemudian sebulan, setahun 12 bulan, berarti 150 kali 12, 1800 kali kita perintahkan. Itu tidak boleh kita memukul. Kemudian kali 3 tahun, 1800 kali 3, 5400. Setelah 5400 kali kita perintahkan, baru boleh dipukul. Ya, baru boleh dipukul. Ini baru sedikit saja mungkin dia kesal dengan anaknya langsung pukul 2,5 tahun, 3,5 tahun. Kasihan. Nah, saya berbicara seperti ini bukan berarti saya tidak pernah mukul, tapi ini juga peringatan untuk diri pribadi agar kita lebih bersabar dengan anak-anak kita. Mereka tidak paham. Kadang-kadang dipukul, diam enggak. Semakin menjelekkan wajahnya. Diam enggak? Kan kita kesel ya, subhanallah. Ya. Nah, ini para ikhwan rahimah. Jadi lebih bersabar terhadap anak-anak. Bayangkan 5400 kali boleh dipukul. Itu pun dari Abdullah bin Abbas bahwa pukulannya darban ghairu mubarrih. Boleh memukul dengan pukulan yang tidak membekas dan tidak menyakiti. Seperti misalkan kayu arak, kayu buat siwak, itu dipukul. Ya. Untuk anak-anak zaman sekarang seperti itu, lagi. Biarin aja, yang penting dia tahu bahwa dia salah. Oh, ini kamu salah. Ya. Bukan tujuannya ingin memberikan hal yang macam-macam. Nah, seperti itu. Jadi lebih bersabar. Kemudian saya ada kata-kata 2,5 tahun, 3,5 tahun ini, jangan terlalu dikerasi. Anak-anak masih perlu main, anak-anak masih perlu dia senda gurau, ya main. Kadang-kadang, ayo yuk sini belajar Iqra, 3,5 tahun belajar Iqra. Seperti anak SD, berat bagi dia. Ya, inna dina yusrun lan yusadad dina illa ghalabah. Islam itu mudah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Contoh yang terlalu dipaksakan juga. Anak-anak dari mulai semenjak dini sudah dipakaiin cadar. Saya kurang setuju itu. 3 hari lahir pakai cadar. Ini terlalu berlebihan. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Kemudian kadang-kadang bawa sholat subuh, ya, anak-anak kan tidurnya lebih banyak daripada antum-antum sekalian. Antum kan tidurnya sedikit, kenapa? Karena banyak urusan, banyak hutang. Anak-anak gak tahu urusan, dia tidur sampai jam 6, sampai jam 7, dibangunin. Ya, anak umur 3 tahun, 4 tahun, bangun-bangun. Ya, udah capek-capek, sholatnya begini. Enggak manfaat. Ya. Kapan diperintahkan? Saat umur 7 tahun. Perintahkan mereka untuk sholat. Umur 5, 6, seperti yang sudah saya ungkap pada pertemuan yang lalu. Umur 5 dan 6, itu diajari sholat. Agar sholatnya baik, agar sholatnya benar. Umur 7, perintahkan sholat. Tapi tidak terlarang bawa anak-anak ketika kecil ke masjid, tidak terlarang. Karena Rasulullah SAW membawa anak Umama, ya, beliau bawa Al-Hasan, Al-Husayn. Bahkan ketika Al-Hasan dibawa, maka Al-Hasan menjadikan Rasulullah SAW sebagai kuda tunggangannya. Ketahuannya dari mana? Karena ada seorang sahabat ketika Nabi Muhammad SAW jadi imam, beliau sujudnya lama. Dan waktu itu kan awal-awal syariat, sahabat tidak tahu kalau sholat itu tidak boleh ngangkat, mengikuti, harus mengikuti imam. Karena terlalu lama sujudnya beliau ngangkat. Ini Nabi ngapain sih? Dilihat. Sudah tahu sebabnya, tunduk lagi. Ya. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, atau tafis sujud, hal hadatha syai. Wahai Rasulullah, sujudmu terlalu lama, apakah memang sholat demikian? Karena kan syariat masih terus berubah-ubah, syariat ya baru. Jadi para sahabat itu sering bertanya. Maka kata Rasulullah, la, ma hadatha syai. Tidak, tidak ada apa-apa. Walakin ibni hadza irtahalani. Akan tetapi anakku ini sedang menunggangiku, menjadikanku sebagai hewan tunggangannya. Wa karihtu an uqifahu hatta yaqdi hajatahu minni. Dan aku benci. Aku tidak suka untuk memberhentikannya sampai dia selesai hajatnya denganku. Nah, itu saat sholat, coba bayangkan. Ya, saat sholat mengimami para sahabat, pemimpin negara. Ada sebagian orang tua kadang-kadang anaknya di sini ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud langsung tos lempar. Ini tidak benar pada ya. Ya, kita lebih bersabar dengan anak-anak kita, lebih bersabar. Ada anak-anak, sebagian anak-anak itu kalau ngantuk dia pasti rewel. Kalau ngantuk pasti rewel. Ya, enggak ada angin, enggak ada apa, nangis. Maka harus bersabar. Ada anak-anak yang cemburuan. Enggak boleh bapak ibunya ngobrol berdua. Dia harus ikut. Kalau enggak dia bikin masalah. Harus sabar pada saat itu. Jadi solusinya tadi harus lebih bisa bersabar. Tidak usah dipukul. Masih 2,5 tahun, 3,5 tahun. Bagaimana jika seorang anak tetap berakhlak? Dan ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, inna rifqa la yati fi syai' illa zan, wa inna asyiddata la yati fi syai' illa syan. Sesungguhnya, sifat lemah lembut tidaklah ada pada diri seseorang kecuali akan memperindahnya. Dan tidaklah sikap keras ada pada diri seseorang kecuali akan memperburuknya. Wallahu a'lam. Seapapun cantik ibu tersebut, tetapi ketika dia suka mukul jadi kayak nenek lampir jadinya. Seganteng apapun bapak tersebut, kalau seandainya dia suka marah maka tetap tidak ganteng nanti. Allahu a'lam. Bagaimana jika seorang anak tetap berakhlak buruk walaupun orang tuanya sudah berusaha mengajarkan amal-amal saleh? Ini bagus pertanyaan. Para ikhwah, nanti ada pembahasan bahwa at-taufiq biyadillah, ma'alaina illal balagh. Petunjuk di tangan Allah. Tidak ada tugas orang tua kecuali menyampaikan. Orang tua itu seperti pendakwah, dia cuma menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya enak jadi pendakwah itu, sampaikan, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan, diterima alhamdulillah, dia dapat pahala. Enggak diterima, dia enggak rugi. Mungkin orang lain yang bisa menerimanya. Begitu juga anak. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Ketika beliau sudah naik kapal, kemudian datang air bah, kemudian beliau mengatakan, "Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Wahai anakku, ayo masuk, naik ke sini. Jangan engkau bersama orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya yang tidak naik kapal dia kafir. Karena Allah menyatakan seperti itu. Kemudian sang anak mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Aku akan naik ke atas gunung yang bisa menjagaku dari air. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "La 'asimal yawma illa min rahimar rabb." Tidak ada yang terjaga sekarang kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Akhirnya datang air bah yang memisahkan antara keduanya, dan akhirnya anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Berarti tidak beriman. Tetapi Nabi Nuh tidak sampai seperti itu berhenti. Beliau mengatakan apa? "Ya Rabb, inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin." Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku dari keturunanku. Dan engkau sudah berjanji bahwa engkau akan selamatkan keturunanku. Dan engkau termasuk hakim yang paling bijaksana. Maka Allah menjawab, "Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahili." Sesungguhnya dia bukan anakmu wahai Nuh. Dia perbuatan yang tidak saleh. Dan aku peringatkan engkau agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Setelah dilarang oleh Allah, setelah itu minta keselamatan untuk anaknya, anaknya pada saat itulah berhenti. Ini menunjukkan petunjuk dari Allah. Tugas kita orang tua menyampaikan, ya, tugas kita orang tua menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat antum, bah mahalnya hidayah. Istri Nabi Nuh, Nabi Lut tidak beriman. Bahkan yang lebih parah Nabi Lut, istri Nabi Lut. Syekhul Islam mengatakan, ini perhatikan ini. Ada kaidah menarik dalam hal ini. Syekhul Islam mengatakan, "Man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ahum kama husyirat imra'atu Lutin ma'ahum wa lam ta'mal fahishatan liwati qattu." Barang siapa yang rela dengan amalan suatu kaum, dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Siapa yang rela dengan amalan suatu kaum, dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Sebagaimana istri Nabi Lut dikumpulkan dengan kaum sodomi, padahal beliau perempuan tidak pernah berbuat sodomi. Sodomi itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Sodomi bahasa Arabnya mudabarah, kaum yang berhubungan melalui dubur. Karena laki-laki dengan laki-laki tidak mungkin, ya, beradu pedang di situ. Maka dia harus, mohon maaf bahasa saya, dia harus nyari lubang. Dia harus nyari lubang. Tidak ada lubang pada diri laki-laki kecuali di belakang. Dan istri Nabi Lut tidak pernah melakukan sodomi. Homoseksual tidak pernah. Tetapi dikumpulkan dengan kaum homoseksual. Kenapa? Karena ridha dengan amalan kaum tersebut. Lihat di situ. Istri Nabi Lut tidak beriman. Istri Nabi Nuh tidak beriman. Makanya kita sedikit tentang ridha tadi. kita di zaman sekarang banyak sekali kemungkaran yang dibungkus dengan syubhat, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Minimal para ikhwah mengingkari di dalam hati, membencinya di dalam hati. Karena sudah saking dibungkusnya luar biasa sekarang. Minimal mengingkari dalam hati, membencinya dalam hati. Jangan sampai rela, jangan sampai menganggap biasa. Seperti misalkan penghinaan terhadap Allah, penghinaan terhadap Rasulullah, penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap agama Islam, penghinaan terhadap sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita membencinya dalam hati perbuatan tersebut. Kalau tandanya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menasihati, tidak bisa menulis sesuatu, minimal membencinya. Agar kita nanti di akhirat tidak berkumpul dengan mereka yang suka menghinakan syiar-syiar Islam tersebut. Karena kalau kita rela, man radhiya 'amala qaumin husyara ma'hum, kata Syekhul Islam. Siapa yang rela dengan suatu kaum, dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Kama husyarat imra'atu Lutin wa lam ta'mal fahishatan liwati qattu. Sebagaimana kaum Nabi Lut berkumpul dengan istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut tidak melakukan sodomi, dia perempuan. Melakukannya apa? Lesbian, dan beliau tidak lesbian. Lesbian itu hanya ada di umat ini. Umat dahulu tidak ada. Yang ada umat dahulu itu homoseksual. Ya? Lesbian tidak disebutkan. Ini para ikhwah, hati-hati. Dan kembali kita, hidayah itu mahal. Istri Nabi tidak dapat hidayah. Ayah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran tidak dapat hidayah. Paman Nabi Ibrahim, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tidak dapat hidayah. Hidayah itu mahal. Ya. Padahal mereka orang-orang saleh, mereka ulul azmi, khairul bariyah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik pendakwah. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang tua yang punya dengan kekurangan. Maka tugas kita menyampaikan. Sedangkan sebaliknya, istri pengaku Tuhan, istri Firaun dapat hidayah. Salman yang berpindah-pindah agama akhirnya menemukan hidayah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hidayah itu maha. Ya. Allahu a'lam. Saya seorang ibu memiliki anak laki-laki berumur 9 tahun dari kecil tinggal dengan ibu saya di Jakarta dan tidak diajarkan tentang agama. Saya ingin mengambil namun anak saya sudah sangat lengket dengan neneknya di sini ya, sehingga tidak mau ikut dengan saya, dan ibu saya juga tidak mau saya membawa anak tersebut, dan saya merasa dijauhkan dengan anak saya. Apakah saya berdosa jika membiarkan anak saya dengan ibu saya? Apakah saya lakukan apa yang saya lakukan Ustadz agar ibu saya mengerti? Maka jawabannya pada ikhwah, kita harus berkomunikasi dengan baik-baik dengan ibu kita, atau dalam hal ini si neneknya, nenek dari anak tersebut. Berkomunikasi dengan baik-baik. Karena urusannya adalah urusan nanti di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Apalagi kalau seandainya si neneknya belum kenal dakwah, wah ini harus susah. Ya. Nanti anaknya mau dimasukkan ke pesantren, neneknya enggak suka. Pada saat itu tidak boleh tidak taat kepada orang tua. Boleh tidak taat kepada orang tua. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pada neneknya diajari hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama, bahkan sangat dimanja dalam kemaksiatan, maka pada saat itu kita sebagai orang tua lebih wajib untuk mendidiknya. Nah, cuma jangan sampai terjadi kekerasan, lebih baik dikomunikasikan, bermusyawarah dengan sebaik-baiknya. Allahu a'lam. Bagaimana cara menasihati orang tua saya yang selalu apakah saya salah dengan membiarkan istri saya kuliah untuk kedepannya bisa mendidik anak, sedangkan di kampus terjadi campur baur, apakah saya harus berhentikan istri saya? Maka jawabannya, suami dia harus mempunyai rasa ghairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la khaira man la ghairata lah." Sesungguhnya tidak ada kebaikan, atau ini kalau tidak salah antara dua atau hadis Rasul atau perkataan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada kebaikan apapun bagi laki-laki yang tidak mempunyai rasa ghairah. Ghairah itu adalah rasa yang dimiliki oleh seorang lelaki, dengan rasa tersebut dia ingin keluarga perempuannya terjaga dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, dari berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, dari melakukan hal yang buruk-buruk. Itu namanya rasa ghairah. Dan siapa yang tidak mempunyai rasa ghairah dari laki-laki, maka dia disebut dengan dayus, bukan gayus, dayus. Rasulullah SAW bersabda, "Tsalatsatun la yadkhulunal jannata abada." Tiga orang yang tidak masuk surga selamanya. Yang pertama, ad-dayyus alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubs. Laki-laki yang mempunyai, yang bersifat dayyus, tidak mempunyai rasa ghairah. Ghairah beda dengan gairah ya. Ghairah. Tidak mempunyai rasa ingin membentengi keluarga perempuan dari keburukan. Yang kedua, al-aql walidayh, orang yang durhaka pada orang tuanya. Yang ketiga, al-mannan, yaitu orang-orang yang yang ketiga, mudminul khamr, yaitu orang yang kecanduan minum minuman keras. Nah, sesudah ini kita pahami sebagai laki-laki, maka Anda wahai suami yang istrinya kuliah, maka Anda kalau membiarkan istri berkuliah dengan kuliah yang campur baur, maka itu berarti kurang rasa gairahnya. Jangankan di dalam ruangan, di luar ruangan saja, di pasar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah datang ke kota Madinah. Kata beliau, ketika melihat perempuan dan laki-laki bercampur di pasar, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Aina ulama'ukum? Mana ulama-ulama kalian? Ama tagharun? Apakah kalian tidak mempunyai rasa gairah? Ama tahsahyun? Apakah kalian tidak mempunyai rasa malu? Inna zaujatikum yuzahinna al-uluja fil aswaq." Sesungguhnya istri-istri kalian mendesak-desaki para lelaki yang bukan mahramnya di pasar-pasar. Innahu la khaira man la ghairata. Sesungguhnya tidak ada kebaikan siapa yang tidak mempunyai rasa ghairah. Maka saya nasihatkan kepada suami ini, ya, kalau seandainya bisa mencari kampus yang perempuan tidak bercampur dengan laki-laki itu baik. Tetapi kalau di sini lihat pertanyaannya, istri saya kuliah untuk kedepannya bisa mendidik anak. Maka jawabannya adalah tidak perlu kuliah untuk bisa mendidik anak. Belajar agama secara privat dengan ustazah-ustazah perempuan, ataupun dengan ustadz di masjid-masjid, tapi secara intensif, dari mulai rukun Islam secara intensif, rukun iman, bukan hanya sekedar tabligh akbar seperti ini, bukan, tetapi intensif baca kitab, kemudian dipelajari dari awal sampai akhir, dan itu tidak mengganggu melayani suami ataupun mendidik anak. Nah, tidak perlu kuliah yang seperti ini, ya. Wallahu a'lam. Jadi saya nasihatkan, berhentikan saja. Nanti perempuan ini, para ikhwah, jangan sampai menyesal kalau seandainya perempuan nanti dia suka kepada laki-laki lain di kampus, karena suaminya yang membiarkannya. Berapa banyak kita dapati kasus seorang perempuan tergoda dengan laki-laki lain gara-gara melihat laki-laki lain. Ya, hati-hati. Apa saya bisa minta tazkiyah untuk daftar kuliah? Bisa saja, akan tetapi saya harus tahu orangnya. Ya, tidak mudah untuk memberikan, karena tazkiyah itu rekomendasi. Rekomendasi saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya harus tahu siapa orangnya. Bagaimana dengan anak yang sejak lahir ditinggal ayah dan ibunya? Siapa yang memiliki kewajiban untuk memberinya pengetahuan? Setelah kedua orang tuanya, siapa yang berkewajiban berikutnya menurut syariat agama? Dan ketika mereka tumbuh menjadi orang yang tidak paham agama, apakah orang tuanya yang telah meninggal juga akan menanggung dosa anak-anaknya tersebut? Maka Jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang seperti ini dia akan ditanyai oleh Allah di hari kiamat sesuai dengan fitrahnya. Bukankah Allah Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Dia akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Kalau dia tetap fitrahnya yaitu di atas Islam, bertauhid kepada Allah, menjalankan agama, maka berarti dia selamat. Kalau seandainya sudah terkontaminasi dengan orang-orang sekitarnya, maka dia akan melakukan, dia akan mempertanggungjawabkan perubahannya tersebut. Dan orang tuanya kalau memang dia benar-benar tidak ada ikut andil di dalam kehidupan sang anak tersebut, maka tidak mendapatkan apa-apa. La taziru wa ziratun wizra ukhra, kata Allah. Orang yang melakukan dosa, dosa orang lain tidak akan ditanggung oleh seseorang. Ya, dosa orang lain tidak akan ditanggung oleh orang lain. Yang melakukan dosanya yang akan menanggungnya. Apabila kita memberikan HP atau semisalnya pada anak dan kita telah melarangnya untuk menggunakan kepada hal-hal yang dilarang agama, tapi dia melakukannya tanpa setahu kita, apakah kita sebagai orang tua tetap menanggung dosanya? Iya. Kenapa? Karena ya kita memberikan sarana. Sarana, para ulama mempunyai kaidah al-wasail laha hukmul maqasid. Sarana mempunyai hukum tujuan. Seperti saya beri contoh, film porno, sarananya internet. Film porno haram, maka seluruh sarana yang menghantarkan kepada yang haram ini adalah diharamkan. Siapa yang memberikan sarananya, dia akan dapatkan dosanya. Maka para ikhwah, ya, jangan sampai kita bermudah-mudah, terutama dalam hal ini, handphone, internet. Handphone, internet. Kalaupun terpaksa memberikan handphone untuk komunikasi karena jauh, maka belikan yang jadul, tidak pakai internet, yang kalau kucing dilempar mati. Cukup itu sudah. Yang penting kan dia tahu, oh, posisi kamu di mana. Sudah cukup. Bagaimana cara menasihati bapak yang malas sholat fardu berjamaah di masjid? Mohon nasihatnya, Ustaz. Maka jawabannya, pertama kali yang dilakukan oleh orang, oleh anak ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan doa. Kenapa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena yang membolak-balikan hati adalah siapa? Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk ibunya Abu Hurairah, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah yang sebelumnya sangat mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beriman kepada Allah. Jangan pernah remehkan doa. Kemudian yang kedua, ya, ajak bapak dengan santun dan baik ke masjid dengan cara menarik hatinya. Pak, saya pengen sekali, Pak, kalau pas lagi ke masjid ditemani oleh bapak. Indah banget, Pak, kita ke masjid. Tidak berhasil sekali, jangan putus asa, terus saja. Kemudian yang ketiga, ikhlaskan niat saat menasihati bapak. Karena perkataan yang muncul dari hati itu akan sampai ke dalam hati. Ikhlaskan niat. Terutama yang paling utama tadi, doa, jangan pernah remehkan. Karena saya punya pengalaman akan hal itu. Jangan pernah remehkan. Ya. Bahkan saya punya pengalaman tentang lebih parah daripada meninggalkan sholat berjamaah. Itu masalah akidah. Berdoalah kepada Allah. Bahkan dulu cara berdakwahnya dari kota Madinah, tidak bisa ketemu setiap hari. Di kota Madinah setiap Jumat saya nelfon. Bukan setiap Jumat juga, karena keuangan terbatas. Setiap Jumat. Tapi doa yang paling utama, doa agar orang yang kita sayangi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, sedikit keluar tema. Saya insya Allah sebentar lagi mau menikah. Mohon doanya. Bagaimana caranya untuk menyatukan keluarga saya dengan keluarga calon saya? Mohon nasihatnya. Maka jawabannya, yang pertama kita doakan dengan nama-nama Allah yang husn, sifat-sifatnya yang mulia. Semoga dimudahkan seluruh yang mau menikah untuk bisa melakukan akad nikah dengan baik dan benar. Kemudian juga cara menyatukan, tidak perlu disatukan. Ya, yang paling patut adalah Anda mempunyai istri, maka didiklah istri Anda dengan sebaik-baiknya. Adapun keluarga istri dengan keluarga kita, maka tidak wajib kita untuk menyatukannya. Akan tetapi berhubungan baik saja cukup. Harus kumpul, harus ada acara ini, tidak wajib. Bahkan Anda sebagai menantu dari mertua Anda, maka itu tidak wajib untuk berbakti kepada mertua. Tidak wajib, tidak ada kewajiban. Anda wajib berbakti kepada orang tua. Ya. Kita berbuat baik kepada mertua karena anak perempuannya jadi istri kita. Kita berbuat baik kepada mertua karena mereka muslim. Kita wajib berbuat baik kepada mertua karena mereka lebih tua. Itu saja. Tidak ada kewajiban untuk menyatukan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Wallahu a'lam. Istri saya punya anak dari pernikahan pertamanya. Apakah saya bertanggung jawab mendidik anak tersebut? Maka yang paling bertanggung jawab adalah istri yang punya anak dan suami yang pertama. Itu yang paling wajib untuk bertanggung jawab mendidik sang anak. Karena suami yang kedua, dia bukan ayah kandungnya. Tetapi bagaimanapun kita menafkahi, berusaha memberikan hadiah kepada anak tersebut, memberikan pendidikan yang baik, itu sebagai amal saleh, bukan sebagai kewajiban. Sebagai amal saleh, bukan sebagai apa? Kewajiban. Karena yang menjadi kewajiban adalah ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti. Seorang bapak atau suami pemimpin atas istrinya dan anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti. Dan seorang ibu atau istri pemimpin atas anak-anaknya. Allahu a'lam. Bagaimana menyikapi keinginan anak perempuan kami yang ingin melanjutkan pendidikannya ke fakultas kedokteran, di mana yang kami ketahui sampai dengan saat ini belum ada universitas-universitas di negeri ini yang memiliki fakultas kedokteran memisahkan antara mahasiswi dan mahasiswanya dalam pembelajaran. Lalu apa hukum orang tua yang mendukung keinginan anak tersebut di tempat tersebut, di tempat tersebut? Mohon nasihatnya. Maka para ikhwah, saya nasihatkan, berusaha mencari sekolahan yang jurusannya kedokteran yang tidak ada ikhtilat. Berusaha. Ya, berusahalah. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Berusahalah. Ya. Karena di zaman sekarang kita tidak boleh bermudah-mudah masalah ikhtilat. Apa yang terjadi dari seks bebas, kehilangan having sex sebelum menikah, accident before marriage sebelum menikah, itu gara-gara ikhtilat semuanya. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikan kepada Al-Quran, yaitu kepada hukum Allah. Kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada hadis-hadis Rasul SAW. Yang demikian itu lebih baik. Lihat, hukum, kembali kepada hukum Islam pasti lebih baik. Itu sudah nas dalam Al-Quran. Karena Allah lebih tahu keperluan makhluknya. Karena Allah pencipta para makhlukin. Ya, jadi saya katakan nasihat saya, jangan pergi ke belajar di universitas yang di dalamnya terdapat ikhtilat. Boleh. Kapan? Saat dalam keadaan darurat. Kapan itu darurat? Kalau tidak belajar ilmu itu mati. Nah, itu darurat. Paham maksudnya? Kalau tidak belajar ilmu di negeri, di universitas tersebut, mati. Nah, boleh itu darurat. Ya. Bagaimana mengingatkan atau mengajarkan anak jika anak terkadang menghalusinasi atau melihat yang bersifat gaib dan orang-orang terdekatnya menganggap anak tersebut memiliki indera keenam? Ini bukan keistimewaan, ini penyakit. Anak yang seperti ini bukan istimewa. Anak indigo, anak apa, indera keenam, indera cuma lima, ya. Maka jawabannya, saya nasihatkan anak tersebut untuk diruqyah. Ini baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sebanyak-banyaknya, sampai hilang ujian Allah terhadap anak tersebut. Kenapa? Karena asal hukumnya manusia tidak bisa melihat jin. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la taranahum. Yang artinya jin dan kabilahnya melihat kalian dari alam yang kalian tidak bisa melihat mereka. Itu asal hukumnya. Ya, wallahu a'lam. Sebagai seorang ayah sekaligus anak laki-laki, jika kita orang tua yang masih harus berbakti kepada ibu dan bapak, mana yang lebih utama? Dekat dengan ibu bapak kita, tempat tinggal yang lingkungannya tidak mendukung untuk mendidik anak, atau tinggal di lingkungan yang jauh dari ibu bapak tapi mendukung anak untuk mendidik anak? Syukran, jazakallahu khair. Maka jawabannya adalah tinggal di dekat orang tua dan lingkungannya mendukung. Ya. Apa maksud saya, para ikhwah? Jadi kita ini sering sekali berhadapan dengan dua pilihan yang agak berat. Apabila ada dua pilihan yang agak berat, maka kita dahulukan yang maslahatnya paling besar dan yang lain kita kondisikan. Seperti misalkan berbakti kepada orang tua, itu adalah maslahat besar karena itu pintu terbesar masuk dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Berbakti kepada orang tua itu adalah pintu paling besar, paling megah yang memasukkan ke dalam surga. Mak, dan sedangkan kita berbakti kepada orang tua terbatas waktunya. Jujur ya, wallah, demi Allah jujur, kita ini maharagu orang tua itu nunggu mereka meninggal. Jujur saja, nunggu mereka meninggal. Maharagu mengurus orang tua itu menunggu mereka meninggal. Beda dengan orang tua kita ketika ngurus kita, menunggu kita dewasa, menunggu kita bisa berkarya, menunggu kita menjadi orang yang sukses. Beda. Maka kesempatan tidak akan terulang. Otomatis itu lebih didahulukan. Dan anak yang akan melihat, yang melihat orang tuanya akan ngerekam semua kelakuan orang tuanya kepada kakeknya. Oh begitu tuh kelakuannya. Nanti saya juga akan lakukan itu kepada orang tua saya. Dan itu sudah diucapkan oleh anak saya. Anak saya bernama Abdullah. Abah sama Kai seperti ini ya. Nanti Abdullah juga akan begitu kan sama Abah? Dia akan rekam apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Dan ini juga perhatian kepada para istri, bersabarlah ketika suami Anda mempunyai orang tua yang dia ingin berbakti kepada orang tuanya, karena Anda kelak akan menjadi orang tua yang anak Anda ingin berbakti kepada anak kepada Anda. Bagaimana ada sebagian anak di zaman sekarang tidak dikenalkan oleh orang tuanya ada istilah kakek dan nenek. Karena beberapa sebab, mungkin karena LDR, orang tua dia bekerja di luar negeri, orang tuanya dia dan anak-anaknya di luar negeri, sedangkan orang tuanya di Indonesia. Jadi anaknya tidak kenal istilah kakek dan nenek. Maka saya katakan, dahulukan bakti kepada orang tua, kemudian kondisi lingkungan anak dikondisikan. Saya beri contoh ya, anak kita mungkin SD-nya tidak sekolah Islam terpadu, tetapi sekolah dasar negeri, karena tidak ada sekolahan di situ. Ya sudah sekolah dasar negeri, tapi di rumah kita gembleng anak kita. Begitu caranya. Tidak mungkin kita dapat surga di dunia. Tidak mungkin kita ingin surga dengan jalan yang penuh dengan dengan bunga-bunga indah. Surga itu harus usaha. Huffatil jannah bil makarih. Surga didapat dengan sesuatu yang dibenci, harus usaha didik anak. Jadi di situ bisa mengumpulkan dua hal, berbakti kepada orang tua, kemudian mendidik anak. Wallahu a'lam. Baik berangkat atau tidak, ibu saya ingin pergi berhaji insyaallah tahun ini. Tapi tidak ada mahramnya yang menemani beliau. Syukran Ustaz Asad penjelasannya. Pertanyaannya apa? Enggak ada pertanyaan. Lah. Ini kan dari pernyataan ini pertanyaannya bermacam-macam dari sudut sisi yang macam-macam. Ente nanya apa gitu? Nanya tentang mahram ibu kah? Nanya tentang hajinya sahkah atau tidak? Nanya tentang kewajiban anak bagaimana? Kah? Banyak pertanyaan timbul darinya. Siapa yang bertakon nih? Yang jelas gini, kalau yang ditanya tentang mahram, saya lebih condong kepada pendapat para ulama bahwa, dan ini pendapatnya sebagian ulama peneliti, bahwa wajib dengan mahram, baik haji wajib ataupun umrah wajib. Karena Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Manusia mempunyai kewajiban berhaji ke Baitullah, kewajiban kepada Allah berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Dan wanita yang mampu adalah wanita yang mempunyai mahram. Berarti kalau seandainya wanita tidak punya mahram, berarti dia tidak wajib untuk berhaji dan berumrah. Berarti tidak wajib untuk berhaji dan berumrah. Memang ada sebagian mazhab seperti mazhab Syafi'i, terutama ulama-ulama terakhir, generasi terakhirnya, memperbolehkan apabila wanita tersebut mempunyai rufqah ma'munah, teman-teman wanita yang bisa memberikan rasa aman. Tetapi ini khusus untuk perjalanan haji dan umrah yang wajib. Adapun haji sunnah, umrah sunnah, maka tidak. Ini hanya untuk perjalanan haji dan umrah yang wajib. Tetapi pendapat ini lemah, Allahu a'lam. Kenapa? Satu, dalil yang mereka gunakan diantaranya adalah ada nanti seorang perempuan menaiki onta, dan perempuan itu tua renta, menaiki onta dan barang-barangnya semua di atas onta tersebut. Dia berjalan dari Hairah, dari kota Yaman ke Mekah, sampai tawaf di Baitullah. Dia tidak takut, lihat di situ kata-kata tidak takut, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau tidak takut merasa aman maka berarti boleh. Tetapi dengan dalil ini pendapatnya lemah. Kenapa demikian? Karena siapa yang bisa menjamin bahwasanya perempuan tersebut bersafar sendirian, tidak ada mahramnya? Karena di dalam hadis tidak disebutkan. Nah, ketika tidak disebutkan di dalam hadis, berarti dia ihtimal, kemungkinan, kemungkinan ada yang menemaninya, kemungkinan tidak ada yang menemaninya. Hadis yang ada ihtimal, ada kemungkinannya, tidak bisa ditanding, dilawan dengan dalil yang begitu tegas. Rasulullah SAW bersabda, la tusafir mar'a illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersama mahramnya. Hadis tegas. Dibanding dengan dalil yang ada ihtimal, ada kemungkinan, oh mungkin dia ada mahramnya, mungkin tidak ada. Berarti ini ada kelemahan sisi sini. Sedangkan di sini ada nas tegas, dalil tegas, dilarang seorang perempuan muslimah bersafar tanpa mahram. Itu jawaban yang pertama atas dalil tadi. Jawaban yang kedua atas dalil tadi, bahwa hal tersebut adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kejadian di akhir zaman dan tidak menunjukkan kebolehan. Tidak selalu menunjukkan kebolehan. Seperti misalkan nanti di hari Rasulullah SAW mengatakan inna min asyrati sa'ah, termasuk tanda hari kiamat akan banyak pembunuhan, akan banyak zina. Di hari kiamat, sebelum hari kiamat akan banyak pembunuhan, akan banyak zina. Sedikit ilmu. Apakah ini menunjukkan membunuh boleh? Paham gak maksud saya? Apakah ini menunjukkan zina boleh? Apakah ini menunjukkan kebodohan boleh? Tidak boleh. Itu kan hadisnya berbunyi, nanti di hari kiamat akan ada seorang perempuan tua yang membawa bekalnya di atas ontanya, dia berjalan dari Hairah, Yaman ke kota Mekah, kemudian sampai tawaf, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Itu kabar Rasulullah SAW untuk kejadian yang akan datang. Bukan berarti boleh di apa? Dilakukan. Begitu cara menjawabnya. Kemudian syubhat yang kedua, ini penting karena banyak yang terjadi di masyarakat. Syubhat yang kedua bahwasanya istri-istri Nabi pernah bersafar haji di zaman Umar bin Khattab tanpa mahram. Karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Maka jawabannya sama. Yaitu hadis ini ada ihtimal, ada kemungkinan. Kemungkinan istri Nabi bersafar dengan mahramnya, kemungkinan istri Nabi tidak bersafar dengan mahramnya. Ya. Dan sedangkan hadis yang ada kemungkinannya susah untuk melawan hadis yang sangat begitu tegas. Maka pendapat yang lebih kuat bahwa kalau seandainya ibu tersebut tidak memiliki mahram, maka dia tidak wajib untuk berhaji. Kalaupun berhaji juga tanpa mahram sendirian, ya, maka apakah sah? Nah, ini kan pertanyaan lain lagi dari pernyataan ini. Jadi banyak pertanyaan dari pernyataan ini. Apakah hajinya sah? Jawabannya adalah jika mengumpulkan rukun dan kewajiban, hajinya sah. Tetapi dia telah berdosa karena melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan haji yang mabrur yang diinginkan oleh setiap orang yang berhaji adalah ketika tidak diisi dengan dosa. Haji yang tidak diisi dengan dosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini panjang. Coba kita baca ya. Saya pernah menikah dan dipaksa cerai oleh bapak mantan istri saya. Bapak mantan istri. Saya pernah menikah dan dipaksa cerai oleh bapak mantan istri. Maksudnya mertua, susah banget. Mantan mertua saya adalah pengikut tasawuf tulen yang sangat membenci sunnah dan manhaj salaf seperti celana gantung dan janggut. Saya tidak tahu kalau mantan mertua tasawuf. Singkat cerita, setelah perceraian saya tidak boleh menjenguk anak saya dan anak disuruh melupakan anak dan saya disuruh melupakan anak saya oleh mantan mertua saya. Saya tetap datang baik-baik dan sopan untuk menjenguk anak saya, tapi saya diusir oleh mantan bapak mertua saya. Bahkan janggut saya ditarik dan menantang berkelahi, adu tanding, hingga seluruh tetangga dan RT menonton dan berusaha melerai. Ketua RT sempat bilang ke saya bahwa keluarga mantan istri di kalangan masyarakat tidak baik. Segala komunikasi ke mantan istri diputus, bahkan sempat bertemu mantan di tapi melihat saya langsung menghindar. Bahkan saya minta nomor rekening tidak dihiraukan pada waktu nemu di Facebook, tapi akun Facebooknya dihapus. Saya bingung untuk membiayai anak saya, Ustadz. Bagaimana pertanggungjawaban saya di akhirat? Selama 9 tahun saya tetap berusaha, tapi belum ada hasil, Ustadz. Bahkan yang ada dengar dari temannya teman istri bahwa mantan istri, temannya teman bahwa mantan istri sebarkan berita bahwa anak, bahwa saya tidak bertanggung jawab sama anak. Dari pertanyaan panjang ini saya akan ringkas. Apa hukumnya orang tua yang tidak bisa menafkahi anaknya karena mantan istri memutuskan komunikasi? Selesai. Daripada menyebutkan bapak mantan istri mertua saya, wah bla bla. Dan ini adab dalam bertanya. Ya. Saya bahkan di live TV live nasional saya sering mengingatkan ini. Bertanya, jangan bercerita. Ya. Simpan saja ceritamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bertanya hukum, tapi jangan bercerita. Ya, bertanya hukum. Apa hukumnya orang tua bapak yang susah menafkahi anaknya? Sebutkan boleh 9 tahun karena diputus hubungan dengan istri. Sudah selesai. Tanpa harus ada aksiden mencarik jenggot dengan maka jawabannya ahibati hafizakumullah adalah tetap berusaha melalui orang-orang terdekatnya. Tadi katanya kan disebutkan temannya teman istri. Nah, cari itu, sampaikan. Ya, berusaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berusahalah semaksimal mungkin dan Allah lebih mengetahui hasil usaha kita. Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Kita sudah berbuat ihsan. Dari sini juga kita bisa ambil pelajaran dari cerita ini para ikhwan. Tanpa saya menyudutkan yang bertanya bahwa semua perceraian itu adalah salah satu penyebabnya keegoan suami istri. Maka jangan sampai sedikit-sedikit cerai, masalah sepele, cerai. Keegoan suami istri itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan anaknya kekurangan kasih sayang dari sang bapak atau dari sang ibu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Itu keegoan sang istri. Dimintai pertanggungjawaban maksud saya bukan berarti sang suami dalam kisah ini salah, tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban. Itu maksud saya. Jadi jangan sedikit-sedikit cerai. Awas kebenganga ku cerai. Nganga cerai dia. Allahu a'lam. Bagaimana caranya agar menjauhkan anak-anak dari pengaruh teman yang buruk, karena semakin mereka dewasa semakin kita tidak bisa mendampingi mereka selalu. Ini betul sekali. Semakin dewasa maka kita susah untuk mendampingi. Saya sering berpikir kalau anak tidak masuk ke lembaga pendidikan sekelas pesantren misalkan, kemudian dia dikasih handphone, kemudian di sekolah dia dengan handphonenya bermacam-macam, ya, membuat video-video yang menampakkan auratnya, kemudian masuk ke dalam rumah matanya tertuju kepada handphonenya, tidak ada salam, tidak ada kalam, kemudian masuk ke dalam kamar, kunci pintu kamar, di kamar kita tidak ngapa, tidak tahu apa yang dilakukan. Subhanallah, ini keluarga yang sangat sangat gersang sekali. Ya, keluarga yang sangat sangat gersang sekali. Maka saya nasihatkan, ya, kita sebagai orang tua harus yang lebih mendekat. Dan ini sebenarnya dari kecil kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak harus dekat dengan kita, lebih mendekat. Jadi kalau sudah kejadian seperti ini maka orang tua lah yang mendekat terhadap anak-anaknya. Luangkan waktu untuk anak-anak kita, luangkan waktu, kurangi main media sosial untuk anak-anak, untuk para orang tua, kurangi main media sosial, luangkan waktu untuk anak-anak kita, mereka juga perlu untuk main. Mereka juga perlu untuk curhat terhadap bapak ibunya dan semisalnya. Allahu a'lam. Bagaimana cara memotivasi anak yang sudah mondok di pesantren agar betah karena ada temannya yang kabur dari pesantren? Maka jawabannya adalah yang pertama, doakan anak tersebut. Doa orang tua sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama yaitu da'watul walid, doanya orang tua. Maka doakan mereka agar senantiasa dibetahkan di dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua yaitu bahwa ajarkan mereka tentang orientasi akhirat. Nah, kita semua ini akan mati, ingatkan akan akhirat, ingatkan akan kematian, ingatkan akan ada surga, ada neraka, sehingga dia mau belajar ilmu agama. Ini kira-kira kiat yang bisa sampaikan. Sudah terlalu malam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.